إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid. Kita masuk kepada Al-Masail pada bab Qaulullah Ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل pada bab ini terdapat ya masail permasalahan yang pertama al-ula tafsiru ayatil baqarah tafsir ayat yang terdapat pada surat Al-Baqarah yaitu yang dimaksudkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah ila akhiril ayat wa sabaqa dzalik dan telah dijelaskan tafsirnya. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan maknanya. Sebagian ahlu tafsir mengatakan seperti kecintaan mereka yaitu orang-orang musyrikin kepada Allah. Ya, mereka mencintai Allah dan mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Yaitu kecintaan ibadah, ya, yang mereka sekutukan Allah, mereka sekutukan, ya, perkara kecintaan ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tafsir yang lain mengatakan bahwasanya seperti kecintaan mereka kepada Allah. Yaitu seperti kecintaan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhasil bahwasanya makna ayat ini intinya adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai dengan kecintaan yang sifatnya ibadah seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan terhadap yang dicintai. Ini kecintaan yang sifatnya ibadah. Ya. Maka hukumnya sebagaimana juga akan nanti dijelaskan adalah syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan seorang dari millah, dari agama. Qala as-saniyatu, permasalahan yang kedua, tafsiru ayati bara'ah. Tafsir dari ayat yang terdapat pada surat Bara'ah. Ya, surat Bara'ah ini adalah nama lain dari apa? Surat At-Taubah. Nama lain dari surat At-Taubah. Ya. Dikatakan surat Bara'ah karena kata pertama yang terdapat pada surat ini adalah Bara'ah. Ayat apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ayat yang ke-24 dari surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Rasul pada umatmu, ya, in kana aba'ukum, kalau ternyata bapak-bapak kalian, orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ya, keluarga-keluarga kalian, harta-harta yang kalian cari, perdagangan, ya, usaha yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, tempat tinggal yang kalian ridai, ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintahnya, karanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan makna dari ayat ini, yaitu celaan terhadap mereka yang mendahulukan kepentingan dunianya daripada Allah dan Rasulnya. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seorang, ya, sampai aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya, lebih mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada selain mereka keduanya. Ya, harusnya demikian. Ya, tetapi manusia terkadang lebih mendahulukan kecintaan terhadap apa? Perkara duniawi. Ya. Maka ini menunjukkan kekurangnya keimanan yang ada pada diri seseorang. Dan kalau kecintaannya tersebut sudah sampai pada tingkat kecintaan yang sifatnya ibadah, maka kembali kepada ayat yang pertama, hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Qala as-salisatu wujubu mahabbatihi. Sallallahu alaihi wasallam. Ala nafsi wal ahli wal mal. Yang ketiga adalah wajibnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan terhadap diri, kecintaan terhadap keluarga, dan kecintaan kepada harta. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat tadi, ayat pada surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ya, perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, orang tua, anak, saudara, keluarga, istri, ya, harta, usaha, tempat tinggal, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih dicintai daripada jihad fisabilillah, lebih dicintai dari amalan-amalan ketaatan. Ya, maka fatarabbasu, tunggulah, ya, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Begitu juga hadis yang kita sebutkan tadi, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang, tidak sempurna keimanan seorang sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Ya. Begitu juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, yang sudah kita sebutkan juga ketika Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya. Wallahi, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali, ya, dari diriku sendiri, kata Umar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi Umar. La ya Umar, tidak wahai Umar. Ya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Ya, baru kemudian Umar mengatakan, al-an, sekarang wahai Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada diriku. Ya. Ini yang seharusnya. Ya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ini lebih diutamakan daripada kepada selain keduanya. Qala ar-rabi'atu, yang keempat, nafyul iman la yadullu alal khuruji minal Islam. Penafian keimanan tidak menunjukkan secara otomatis, ya, bahwasannya yang dimaksudkan adalah keluar dari Islam. Ya, Contohnya apa? Contohnya hadis yang kita baca tadi. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang, ya, tidaklah beriman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Taib, bagaimana kalau ada seorang, ya, dengan keterbatasan keimanan yang ada pada dirinya, dia lebih mencintai, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul, karena seorang yang beriman pasti memiliki asrul mahabbah, ya, pasti memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana orang bisa beriman kalau dia tidak cinta kepada Allah? Bagaimana orang beriman kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti di situ ada asrul mahabbah. Ya. Tayyib. Tetapi karena kurangnya keimanan dia, kurangnya keilmuan dia, bisa jadi dia mencintai, ya, selain Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, apakah ini otomatis menyebabkan dia keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Ya. Kecuali kalau kecintaannya sifatnya ibadah, ya, beda lagi. Ya, kalau kecintaannya sifatnya ibadah, ya, sebagaimana kita telah jelaskan, nah ini lain lagi ceritanya. Tapi maksudnya, ya, pada berbagai situasi dia lebih mengedepankan, ya, misalnya perintah orang tuanya daripada perintah Allah dan Rasulnya, lebih mengedepankan, ya, hawa nafsunya daripada, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian menunjukkan kurangnya keimanan, bukan sama sekali hilang keimanannya dia. Ya. Dan hadis ini menunjukkan demikian. Ketika dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang itu beriman, maksudnya adalah tidaklah sempurna keimanan seseorang. Bukan artinya sama sekali tidak beriman. Dari mana kita bisa memahami demikian? Kembali lagi kepada hadis Umar. Ya, karena Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya innaka ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Baik. Sungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ya. Menunjukkan apakah kemudian Umar dikatakan, ya, dia tidak beriman karena sebab itu? Tidak. Dan juga tidak dikatakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi. Ya, bukan seperti itu keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna adalah aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Baru ketika itu Umar, ya, mengoreksi, ya, pernyataannya sendiri sesuai dengan apa yang telah dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-khamisatu anna lil imani halawatan qad yajiduha al insanu wa qad la yajiduha. Al khamisah, bahwasanya keimanan itu ada halawahnya, ada kelezatannya, ya, yang terkadang seseorang bisa merasakannya dan terkadang tidak, ya. Berdasarkan hadis salasun, man kunna fi yajidu bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang kalau tiga perkara itu terdapat pada diri seseorang, maka dia dengannya mendapatkan halawatul iman. Ya. Manisnya iman, lezatnya keimanan. Ya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, an yakrahan yauda ilal kufri bada'an an qadahu Allah. Ya, kama yakrahu an yukhzafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ini kalau orang sudah seperti itu, dia mendapatkan halawatul iman, lezatnya keimanan, nikmatnya keimanan. Ya. Yang mungkin kita terkadang merasakannya, terkadang karena lemahnya iman kita, banyaknya godaan di sekitar kita, akhirnya kadang kita merasa terbebani dengan keimanan. Bisa jadi. Ya. Karena itu memang kita harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang harus dipaksa diri kita ini. Ya. Dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bukankah kita harus dengan sukarela? Iya, pada akhirnya. Terkadang kalau enggak dipaksa, dia kembali kepada apa? Ke jalan yang salah. Bahaya. Ya. Dipaksa dan dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai apa? Sampai akhirnya, ya, itu menjadi hal yang kita nikmati dari ketaatan tersebut. Apalagi, ya, kalau kita sudah betul-betul merasakan kenikmatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan ibadah. Ya. Tidak mau kita ganti dengan apapun. Ya. As-sadisatu a'malul qalbi al-arba allati la tunalu wilayatullahi illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal iman illa biha. A'malul qalbi al-arba, empat amalan hati. Ya. Allati la tunalu wilayatullah, yang wilayatullah yaitu kecintaan dan pertolongan Allah itu tidak didapatkan kecuali dengannya. Ya, ini berdasarkan asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunal wilayatullahi bidzalika. Ya, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya, menolong karena Allah, memusuhi karena Allah, ya, maka dengan empat perkara tersebut dia akan mendapatkan wilayatullah. Apa yang masuk dalam wilayatullah tadi? Mahabbatullah wa nasrullah, ya, wal qurbu minallah. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadhalik. Ya. Dan seorang hamba itu tidak mendapatkan lezatnya, manisnya keimanan walaupun, ya, salatnya banyak, puasanya banyak, sampai demikian keadaannya. Ya, sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ya. Baik. Qala as-sabi'atu. Fahmu sahabi lil waqi' anna ammatal mu'akhati ala amri dunya. Nasallahu al-afiyah. Fahmu sahabi, pemahaman as-sahabi, sahabat terhadap al-waqi', terhadap realita. Ya, terhadap realita. Ya. Dan ahlul ilmi itu memahami realita dengan ilmu yang mereka punya, bukan dengan berita yang tersebar. Ya, sekedar tersebarnya berita, tetapi kalau tidak dipahami dengan ilmu, ini juga menjadi masalah nantinya. Ya, tapi dengan ilmu. Ya, dan semakin kokoh keilmuan seorang, pemahamannya terhadap realita itu juga semakin, ya, semakin tepat. Ya. Karena itu mereka tidak termakan dalam tanda kutip hanya dengan sekedar berita-berita yang tersebar. Ya. Ya, karena berita itu juga belum tentu menunjukkan realita yang sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, kaitannya di sini adalah perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan bahwasannya, ya, seorang itu tidak akan mendapatkan ta'mal iman, lezatnya, manisnya keimanan, kecuali dengan empat hal yang disebutkan tadi. Ya. Man ahabba fillah wa abghadha fillah. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ini dua hal. Wa wala fillah. Saling menolong, saling berloyalitas karena Allah. Dia tunjukkan kecintaannya karena Allah. Ya, wa'ada fillah, dan dia memusuhi juga karena Allah. Ya, Ini sudah kita jelaskan di sini, la ifrat wa la tafrid. Ya, harus sesuai dengan syariat, bukan mengandalkan perasaan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya beliau berkata, waqad sarat amatu mu'akhatin nasi ala amri dunya. Ya. Kebanyakan persaudaraan manusia itu dibangun di atas perkara dunia, jadinya demikian keadaannya. Bayangkan itu masih di zamannya sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sudah mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya. Kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah mungkin adalah hal yang sedemikian langka saat ini. Nasallahu alafiyah. Ya, kalau Ibnu Abbas sudah mengatakan itu, padahal beliau pada generasi salaf. Ya, beliau generasi sahabat, setelah beliau generasi tabi'in. Setelah itu generasi tabi'ut tabi'in. Sudah terjadi yang demikian, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini yang beliau lihat realitanya, bahwasanya persaudaraan manusia itu dibangun di atas dunia. Ya. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan itu tidak bermanfaat sedikit pun. Al akhillau yauma idzin ba'duhu li ba'din adu. Ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin. Al akhillah, mereka yang saling mencintai. Dan al khullah itu adalah a'la nau'il mahabbah. Bentuk kecintaan tertinggi itu adalah disebut dalam bahasa Arab khullah. Ya. Karena itu ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Ya. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Begitu demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Bukan sekedar habib. Bukan sekedar habibullah. Kalau habibullah semua orang bisa mendapatkannya. Ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bisa mendapatkannya. In kuntum tuhibbunallah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kalian. Jadi habibullah dicintai oleh Allah, tapi khalilullah ya, itu ya hanya dua nabi saja yang dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Ibrahim ya dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekarang al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Al-akhillah, orang-orang yang saling mencintai. Artinya ini betul-betul mencintai, bukan sekedar ya, kecintaan biasa. Betul-betul dekat. Ya, betul-betul kuat kecintaannya. Itu pun apa? Ya, menjadi musuh pada hari kiamat. Ya. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Mereka saling memusuhi. Ketika kecintaan itu bukan karena Allah. Ya, tetapi kalau kecintaan itu adalah karena Allah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaannya akan tetap sampai hari kiamat. Illal muttaqin. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, ketika kecintaan mereka di antara mereka didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang tetap langgeng abadi. Ya, tidak putus pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana permasalahan yang kedelapan, tafsiru wa taqatta'at bihimul asbab, yaitu taqatta'at bihimul mahabbah, putus kecintaan ketika itu pada hari kiamat. Ya, karena apa? Karena kecintaan yang tidak dibangun di atas, tidak dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dan kebencian tidak dibangun karena Allah. Kecintaan yang dibangun karena dunia, ya, akan lenyap, akan sirna, hilang, fana. Ya. Qala at-tasi'atu anna minal musyrikina man yuhibbullaha hubban syadidan. Bahwasanya di antara orang-orang musyrikin ada yang mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kecintaan yang sangat. Ya, mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya, kecintaan mereka terbagi, ya, kepada selain Allah, dengan kecintaan yang sama, yaitu kecintaan, ya, yang sifatnya ibadah. Maka tidak bermanfaat akhirnya kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Di antara tafsirnya, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Mereka cinta kepada Allah, tapi mereka juga cinta, ya, kepada tandingan-tandingan tersebut. Ya. Dan orang-orang musyrikin bukan orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Bukan. Atau bukan hanya itu, lebih tepatnya. Ya. Tetapi selama dia tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak ada yang benar, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dia tidak meyakininya, kemudian dia tidak, ya, menjalankan konsekuensinya. Ya, dia beribadah kepada Allah, iya. Seperti halnya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada Allah, iya, beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Mereka ibadah haji setiap tahunnya. Apa dikira haji mereka karena berhala-berhala mereka? Enggak. Mereka berhaji karena itu ibadah kepada Allah, peninggalannya Nabi Ibrahim. Ya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, apa mereka menjadikan Ka'bah berhala selain daripada Allah? Enggak. Ya. Ka'bah tidak pernah dijadikan berhala selain daripada Allah. Ya. Tidak pernah dijadikan sesembahan selain daripada Allah. Ya. Benar bahwasanya di sekitar Ka'bah terdapat berhala-berhala. Benar bahwasanya, ya, di dalam Ka'bah juga disimpan berhala-berhala mereka. Tetapi Ka'bahnya sendiri, ya, itu tidak dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang diibadahi selain Allah, enggak. Paham ya? Ya, ini diantara penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, bahaya. Tersamarkan dengan nanti tawaf. Ya, dan tersamarkan, oh, kita salat menghadap Ka'bah aja banyak yang mengatakan kita nyembah Ka'bah. Sama sekali tidak. Kita salat menghadap Ka'bah karena diperintahkan Allah. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah karena diperintahkan Allah. Ya. Baik. Syahidnya bahwasanya mereka beribadah kepada Allah, orang-orang musyrikin zaman dahulu. Tetapi mereka juga beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka beribadah kepada Al-Lat, mereka beribadah kepada Al-Uzza, mereka beribadah kepada Mana, mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Ya. Taib. Yang artinya kalau mereka beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau kita lebih telusuri lagi bahwasanya ya, peribadatan mereka kepada berhala-berhala mereka justru untuk apa? Justru untuk mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Ya. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka dekat dengan Allah. Tujuan akhirnya bagaimana berhala-berhala yang mereka ibadahi tadi menjadi ya pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Ma la yadurruhum, apa-apa yang tidak bisa menolak madarat untuk mereka, memberikan manfaat untuk mereka. Tapi kenapa alasan mereka? Mereka berkata ya, bahwasanya apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah ini adalah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Ya. Qala al-ashiratu al-wa'idu ala man kana samaniyatu ahabba ilaihi min dini. Al-wa'id. Ya. Ancaman terhadap orang yang 8 perkara yang disebutkan itu lebih dia cintai daripada agamanya, daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada amalan-amalan ketaatan di antaranya jihad fisabilillah. Ya. Yaitu yang disebutkan pada surat At-Taubah tadi ayat 24. Qul in kana aba'ukum. Yang pertama, aba'ukum. Orang tuanya. Ya. Wa abna'ukum, anak-anaknya. Anak-anak kalian. Ya. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, istri-istri kalian, pasangan kalian. Wa ashiratukum, ya, keluarga kalian. 5. Wa amwalun iqtaraftumuha, ya, harta yang kalian cari. 6. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang kalian khawatirkan, ya, usaha yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, kerugiannya. 7. Dan yang terakhir, wa masakina tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi. Ya. Itu lebih kalian cintai daripada ya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Qala al-hadiyata asrata. Ya. Yang ke-11. Anna man ittakhadha niddan tusawi tasawa mahabbatu taib. Anna man ittakhadha niddan tasawa mahabbatuhu mahabbata tusawi mahabbatuhu mahabbata Allah fahuwa syirkul akbar. Ini yang kita sebutkan tadi. Yang ke-11, anna man ittakhadha niddan. Ya. Barang siapa yang menjadikan tandingan selain daripada Allah, kecintaannya terhadap tandingan tersebut itu menyamai kecintaan pada Allah, artinya sama-sama dicintai ya dengan kecintaan ibadah. Bagaimana kecintaan ibadah itu? Kecintaan yang dia disertai dengan ketundukan dan pengagungan terhadap yang dicintai. Ya. Kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Ya. Dia ya nurut apa yang nurut saja sudah dengan apa yang dikatakan cintai oleh yang dia cintai tadi. Ya. Disuruh ibadah kepada dia, ibadah. Ya. Harusnya ini hanya untuk Allah. Ya. Kecintaan yang sifatnya demikian, kita cinta kemudian kita tunduk dan kita agungkan yang kita cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika Allah memerintahkan kita, yang kita ucapkan sami'na wa ta'ana, selesai. Kita mendengar dan kita taat. Nah, kalau yang seperti ini untuk selain Allah, ya, maka dia sudah menyamakan kecintaan yang merupakan kecintaan ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai kita dari pembahasan ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.